Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia pagi ini kembali menyajikan kepada Anda embun-embun penyejuk kalbu yang terpendam dalam luasnya khazanah Islam. Pemirsa khazanah, beberapa orang kadang tampak memiliki tanda kehitaman di dahinya. Ada yang menganggap hal itu merupakan tanda kesolehan, karena tanda itu menunjukkan seringnya sujud. Hal itu kemudian dikaitkan dengan firman Allah dalam surat Al-Faath ayat 29 yang artinya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya bersikap tegas terhadap orang-orang kafir, tetapi penuh kasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Al-Quran Surah Al-Faath ayat 29. Pertanyaannya adalah, apakah memang tanda hitam di dahi seseorang itu menandakan kesalehannya atau banyaknya dia bersujud? Sebenarnya tidak ada keterangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para ulama soal masalah dahi hitam itu terkait dengan banyaknya seseorang bersujud atau tanda kesalehannya. Ketika para ulama menafsirkan surat Al-Faath ayat 29, bisa kita lihat bagaimana para ulama memaknai ayat ini. Dan hal itu tidak ada yang menunjukkan atau mengisyaratkan bahwa dahi hitam itu menandakan orang yang banyak bersujud. Misalnya Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa yang dimaksud tanda sujud dalam ayat tersebut adalah khusyuk dan tawadhu atau rendah hati. Ibnu Katsir kemudian mengutip penuturan Jabir, barang siapa yang banyak sholatnya di malam hari, maka akan baik wajahnya di siang hari. Asy-Syaukani menjelaskan bahwa maksudnya adalah ketenangan. Jika mereka sakit, mereka tidak seperti orang sakit. Ulama lain menjelaskan baik wajahnya dalam hadis ini artinya wajahnya cerah. Ada juga ulama lain yang memaknai cahaya di hari kiamat berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak satu orang pun di antara umatku yang tidak kukenali pada hari kiamat. Mereka para sahabat bertanya, bagaimana engkau dapat mengetahuinya wahai Rasulullah, sedangkan engkau berada di tengah-tengah banyaknya makhluk? Beliau bersabda, apakah kalian dapat mengetahui sekiranya kalian memasuki tumpukan makanan yang di dalamnya terdapat sekumpulan kuda berwarna hitam pekat yang tidak dapat tertutup oleh warna lain dan di dalamnya terdapat pula kuda putih bersih, dapatkah kalian dapat melihatnya? Mereka berkata, tentu. Beliau bersabda, sesungguhnya umatku pada hari itu berwajah putih bersih karena bekas sujud dan karena bekas wudu. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dari berbagai penafsiran tersebut hampir tidak ada yang mengaitkannya dengan tanda hitam di dahi. Bahkan di dalam tafsirnya Ibnu Jarir menegaskan dengan mengutip perkataan sahabat Nabi Ibnu Abbas, hal itu bukanlah seperti yang kalian kira, bahwa tanda hitam itu bukanlah tanda banyaknya orang bersujud. Bahkan banyak riwayat yang menunjukkan para sahabat dan ulama besar terdahulu malah tidak menyukai tanda hitam di dahi. Di antaranya adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Salim Abu Nadr, ada seorang yang datang menemui Ibnu Umar. Setelah orang tersebut mengucapkan salam, Ibnu Umar bertanya kepadanya, siapakah Anda? Aku adalah anak asuhmu, jawab orang tersebut. Ibnu Umar kemudian melihat ada bekas berwarna hitam di antara kedua matanya. Beliau berkata kepadanya, bekas apa yang ada di antara kedua matamu? Sungguh aku telah lama bersahabat dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Apakah kau lihat ada bekas tersebut pada dahiku? Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Dalam riwayat lainnya juga disebutkan bahwa Ibnu Umar melihat ada seorang yang pada dahinya ada tanda hitam. Ibnu Umar berkata, wahai hamba Allah, sesungguhnya penampilan seseorang itu terletak pada wajahnya. Janganlah kau jelekkan penampilanmu. Sahabat Nabi lainnya Abu Darda dalam riwayat dari Imam Baihaqi juga disebutkan bahwa beliau melihat seorang perempuan yang pada wajahnya terdapat kapal semisal yang ada pada seekor kambing. Beliau lantas berkata, seandainya bekas itu tidak ada pada dirimu, tentu lebih baik. Namun begitu, sebagian ulama menjelaskan, tanda hitam di dahi seseorang itu tidaklah menjadi masalah, selama tanda hitam tersebut tidak mendatangkan kesombongan atau riya. Dan yang perlu ditegaskan, bahwa tanda hitam di dahi memang tidaklah selalu menunjukkan keburukan, karena ada sebagian ulama terdahulu yang memiliki bekas sujud di dahi mereka. Di antaranya, Abdullah bin Busr, Murrah Al-Hamdani, Abban bin Usmah, dan Hakim bin Umair. Berdasarkan tafsir dan berbagai riwayat, maka dapat dikatakan tidaklah tepat jika tanda hitam di dahi dikaitkan dengan kesolehan seseorang. Artinya, orang yang punya tanda hitam di dahi bukan berarti lebih soleh dari yang tidak punya. Begitu juga sebaliknya. Apalagi tanda hitam tidak selalu berkaitan dengan banyak sujud. Bisa juga karena akibat sujud di tempat yang kasar. Dan juga tidak perlu memaksakan untuk menghitamkan dahi karena ingin memiliki tanda sujud seperti itu. Bahkan sebisa mungkin tanda tersebut dihindari karena bisa menjadi pemicu sifat sombong dan riya. Riya adalah dosa yang berbahaya. Amal pelakunya bisa terancam hilang. Sedangkan sombong adalah sifat buruk yang menyebabkan iblis terusir dari surga. Bahkan orang yang di hatinya terdapat sifat sombong terancam tidak masuk surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun seberat biji atom. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam.